terjemahnya? Belum ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan lalu belum kita terjemahkan secara lengkap perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, فَكَيْفَ يَسُوغُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا أَيَقُولُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Ya, bagaimana bisa setelah itu ada seorang musyrik yang berkata sebagaimana dalam ayat Allah, yang Allah mengutip ucapan mereka, ya, seandainya Allah menghendaki, tentu kita tidak akan menyembah apapun selainnya. Ya, maka orang-orang jahiliyah musyrikin juga bermasalah dalam bab takdir. Ya, fa masyiatullahi, maka yang namanya masyiah Allah, ya, ta'ala asy-syar'iyah, ingat ya, masyiah Allah syar'iyah berarti kehendak Allah, ya, agar hamba beriman, agar hamba bertauhid, agar hamba tidak berbuat syirik. Namun musyrikin, mereka melakukan kesyirikan, itu juga atas kehendak Allah yang mana? Masyiah Allah yang mana? Kauniyah, qadariyah. Maka masyiatullah ta'ala asy-syar'iyyatu anhum manfiyatun. Ya. Maka mafiyah syar'iyyah ternafikan dari mereka. Ya, li'annahu nahahum an dzalika ala al-suni rusulih, karena Allah melarang mereka dari berbuat syirik melalui lisan-lisan para rasul. Wa amma masyiatuhu wal kauniyah, jadi ketika Allah menghendaki dari mereka agar mereka tidak berbuat syirik, namun mereka ya, hanya mengikuti masyiah Allah yang qadariyah, yang kauniyah. Adapun masyiah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat kauni, yang pasti terjadi, ya, kehendak Allah yang bersifat yang pasti terjadi, wahiyya tamkinuhum min dzalika qadaran, ya, yaitu yang secara takdir tamkinuhum min dzalik, mereka dapat saja melakukan tindakan syirik tersebut, fala hujjata lahum fihi, maka ini bukanlah hujjah bagi mereka. Artinya mereka enggak bisa berhujjah dengan, loh ini kan sudah Allah takdirkan, ya, ini sudah Allah takdirkan kami berbuat syirik, enggak ada hujjah. Kenapa? Karena ya, masyiah Allah yang bersifat syar'iyah, ya, yaitu agar mereka bertauhid tidak syirik, mereka tidak mau melakukan. Di annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatin wal kafarah. Karena Allah ta'ala menciptakan neraka dan penghuninya, yaitu setan-setan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yardha li ibadihi al kufra. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-hambanya. Walahu fi dzalika hujjatun balighatun wa hikmatun qati'atun. Nah. Dan Allah memiliki hujjah yang balighah, yang kuat. Ya, dan hikmah yang qati'ah, hikmah yang pasti. Walihada, oleh karena itu, ya, qala Allah berfirman, faminhum man hadallah wa minhum man khaffat haqqat alaihi ad-dalalah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, maka di antara mereka, ya, di antara mereka ada yang memang, ya, Allah berikan hidayah, di antara mereka memang ada yang pantas dapat kesesatan. Intaha, ya, selesai dari pernyataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya, qultu, ini udah dibaca? Udah ya. Hadhihi al-ayatu tafsirul ayati qablaha. Ayat ini adalah tafsir dari ayat sebelumnya. Ya. Taib. Tafsir ayat sebelumnya. Wa dzalika qawluhu wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fatadabbar. Ya. Taib. Maka tadaburilah. Itu tafsir, itu apa ayat tadi apa? walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula, itu ya. Sebelumnya kan ayat ini. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Ya, maka tadabburilah ayat ini. Wa dallat hadhihi al-ayatu 'ala anna al-hikmata fi irsali rusul da'watuhum umamuhum umamahum ila ibadatillah. Ya. Wahdah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa hikmah, ya, diutusnya para rasul, ya, diutusnya para rasul yaitu, ya, agar mereka mengajak, mendakwahkan umat-umat mereka, ya, umat-umat mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa nahyu an ibadati masiwah, dan melarang beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah. Taib. Ya. Kemudian wa anna hadha huwa dinul anbiya wal mursalin, dan inilah dakwah para nabi dan para rasul. Wa in ikhtalafat syariatuhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda, ya, syariatnya dalam hal furu', namun dalam hal usul sama. Dalam hal furu' mungkin berbeda-beda, ya, bagaimana, ya, hukum bila najis mengenai pakaian. Syariat terdahulu kan pakaiannya mesti digunting. Kalau syariat kita ialah apa? Cuci. Dicuci, dibersihkan najisnya. Namun dakwah para nabi dan rasul tetap sama. Al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah, kata Rasulullah SAW. Para nabi itu bersaudara, ya, dan dakwah mereka sama, satu, dakwah tauhid. Qala ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, dan kami telah jadikan tiap-tiap, ya, kalian, yaitu ada syir'atan, ada syariat, dan minhaj. Ada minhaj, ada aturannya. Wa annahu la budda fil iman minal amal, minal qalbi wal jawarih. Ya, demikian pula ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu harus disertai oleh apa? Perbuatan qalbu dan, ya, anggota badan, jawari. Udah sampai sini, ya? Qala al-musannif wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya, dan seterusnya ini, ya, syahidnya di sini adalah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini syahidnya di sini, dan Rabbmu telah memerintahkan, ini kandungan tauhid la ilaha illallah nafi isbat, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, ini nafyun, janganlah kalian beribadah kepada siapapun illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Ini isbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, kalau keduanya telah, ya, di sisi engkau telah kibar, ya, telah tua, atau salah satunya telah tua, jangan katakan pada mereka uff. Ya, jangan hardik mereka dan ucapkan kalimat yang baik, yang mulia kepada mereka, dan rendahkanlah janahadzul, ya, dengan sayap rendah, rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada mereka, dan ucapkanlah doa-doa mereka untuk mereka. Ya, Rabbi wahai Rabbku, irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mengasuhku dengan penuh kasih sayang ketika aku masih kecil. Nah, tafadhal syarahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarahu rahimallahu taala. Qala mujahidun qada ya'ni wasa wa kada qara'a Ubay bin Ka'ab wa ibn Mas'udin wa ghayra qara'a Ubay. Ubay bin Ka'ab wa ibn Mas'udin wa ghayruhum. Wa ghayruhum. Wa ibn Jaririn an ibn Abbasin wa qada rabbuk wa quluhu alla ta'budu illa iyya al-ma'na an ta'buduhu wahdahu duna ma siwahu wa hadha ma'na la ilaha illallah qala al-alamatu qala al-alamatu ibn al-qayyim rahimallahu ta'ala wan-naf'yul mahs wan-naf'yul mahdhu mahdhu laysa tauhidan wakadzalikal am is wakadzalikal itsbatu biduni an-naf'i fala yakunu tauhidu illa mutadamminan lin-naf'i wal itsbati wa hadha huwa haqiqatul tauhidi qawluhu wa bil walidaini ihsana ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsanan kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu kama qala ta'ala fil ayati al ukhra anishkur li wa li walidayka ilal masir ilayyal masir anishkur li wa li walidayka ilayyal masir wa qawluhu imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā ay la tusmi'uhuma qawlan say'an hatta wala at-ta'fifu alladhi huwa adna at-ta'fifa hatta wala at-ta'fifa alladhi huwa adna maratibin al-qawli as-sayyi maratibil qawli na'am wala tanharhuma ay la yasduru minka ilayhima fi'lun qabihun kama qala ata'u ibnu abi rabahin La tanqud yadaika ala walidaika. Nah. Baik. Tanggung-tanggung walamma nahahu 'anil fi'li al-qabihi wal qawlil qabihi. Amaruhu bil fi'lil hasani wal qawli al hasani. Faqala wa kullahuma qawlan karima. Ay lajinan tayyiban bi adabin wa tu wa tawqirin. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu. Ya. Qala Mujahid, Mujahidnya Tilmid Ibnu Abbas. Wa qala rabbuka. Ini bahkan ditafsirkan oleh sebagian sahabat. Ya. Kama fassaraha adadun minas sahabat. Wa qada rabbuka wa qada di sini maknanya amara ya memerintahkan dan rabbmu memerintahkan kata Mujahid yakni wasa rabbmu mewasiatkan ya amara dan wasa itu juga ya tai wa kada demikian pula tafsir tersebut dari ya, qara'a Ubay bin Ka'ab, Ibnu Ubay bin Ka'ab membacanya, Ibnu Mas'ud membaca demikian. Wa ghairuhum dan selainnya. Ya, selainnya. Nah, sebagian sahabat ya membacanya demikian. Wa qada maknanya adalah wasa, mewasiatkan, amara. Ya. Baik. Wal ibni Jaririn ad ibn Abbas. Dari Ibnu Jarir ya, dari Ibnu Abbas wa qada rabbuka yakni amara. Ibnu Abbas baca dengan amara, rabbmu memerintahkan. Ya. Kemudian ya, wa qauluhu ta'ala ya. Alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian ya beribadah kecuali padanya. Alla ta'budu an la ta'budu illa iya. Ya. An di sini yang diidgham dengan huruf la. Alla ta'budu an-nya di sini an tafsiriyah. Ya. An tafsiriyah. Maknanya apa? Amara wa wasa bi alla ta'budu illa iya gitu. Ya. Alla ta'budu illa iya ini makna la ilaha illallah. Ya, bil mutabaqah secara kesesuaiannya. Karena la itu menafikan dua jumlah sekaligus. Alla ta'budu illa iya. Pertama di sini ta'budu. Ini kalimat tauhid, la ilaha. Gitu kan? Ya. Illa iya, gitu kan? illa iyah, ini isbat. Nah, jadi maknanya apa? Batasilah ibadah fihi, ya, kepada Allah semata. Ya. Duna masiwah, tetapkanlah ibadah hanya pada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini makna tauhid. Tay barakallahu fikum. Ya. Kemudian al-makna an ta'buduhu wahdah duna masiwah, wa hadha makna la ilaha illallah. Maknanya ialah kalian beribadah kepadanya semata, bukan kepada selainnya. Inilah makna la ilaha illallah. Kata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wan nafyul mahdhu laisa tauhidan. Menafikan semata itu bukan tauhid. Dinafikan, saya tidak beribadah kepada siapapun, itu bukan tauhid. Ya. Baik. Wa kadzalika isbatu biduni nafyi fala yakunu at-tauhid illa mutadamminan linafyi wal isbat. Demikian pula menetapkan aja. Saya beribadah pada Allah tapi tanpa menafikan. Biduni nafyi, tanpa menafikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Sama kayak orang sekarang yang mengatakan saya berislam, tapi ada orang yang mau beragama selain Islam, silahkan, monggo. Kafirkan enggak? Enggak. Ingkari enggak? Enggak. Maka orang ini berislam enggak? Enggak. Murtad dia, karena dia tidak ada nafyun. Ya, mesti nafyu isbat. Ya, lengkap. Menetapkan peribadatan hanya pada Allah, menafikan. Menafikan, mengingkari, mengkufuri setiap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Makanya definisi Islam yang dalam salah satu usul itu udah definisi yang jami. Ah, al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitaah, tunduk pada Allah dengan mentaati Allah. Beribadah hanya pada Allah. Baru isbat nafyunnya apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hai barakallahu fi. Ya. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid. Inilah hakikat tauhid, yaitu ada kandungan nafyu isbat. Ya. Wa qawlu ta'ala wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah taala wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu kan dia maf'ul mutlak dari amil mahdhuf. Mana amil mahdhufnya? Fi'il amrnya. Ahsinu bil walidaini ihsanan. Begitu. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah. Ya. Wa qada an tuhsinu, maka Allah memerintahkan agar engkau beribad berbuat baik bil walidain, kepada orang tua, ihsan. Ya, maf'ul mutlaq ini. Kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sebagaimana dia telah memerintahkan agar kalian beribadah padanya semata yang tiada sekutu baginya. Allah taala berfirman di ayat yang lain, anishkurli liwalidaik ilayyal masir. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Ya. Bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan berterima kasih, mengapresiasi kedua orang tua. Ilayyal masir. Ya, dan kepadakulah kalian akan kembali. Wa qawluhu imma abiya imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, sudah tua, ya, indaka, dalam pemeliharaan kalian, bersama kalian, ya, fala taqul lahumu uff, jangan kalian ucapkan uff ah gitu pada mereka, jangan sekali ucapkan itu. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Ai la tusmi' huma qawlan sayyi'a, jangan kamu memperdengarkan kepada keduanya, kedua orang tua, perkataan yang sayyi, yang buruk. Hatta wala at-ta'fifa. Ya, meskipun hanya ucapan at-ta'fif. Ya. Ah. Ya, alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi, yang ucapan at-ta'fif ah merupakan tingkatan perkataan buruk yang paling rendah. Yang paling kasar kan ada, yang paling rendah aja enggak boleh pada kedua orang tua. Ya. Wala tanharhuma. Ya. Dan jangan membentak mereka, ai la yasduru la yasdur minka ilaihima fi'lun qabihun. Yaitu jangan ada perbuatan jelek yang berasal, yang muncul, yang berasal dari engkau, yang lahir dari engkau perbuatan buruk kepada mereka berdua. Ini sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, la tanqud yadaika ala walidaik. Ya, janganlah kamu hempaskan kedua tanganmu, ini sebagai isyarat penolakan terhadap mereka berdua. Ya, boro-boro melakukan perbuatan buruk, tangan kita mengisyaratkan gak mau aja kepada kedua orang tua, itu udah dilarang. Ya. Baik. Walamma nahahu anil fi'lil qabih wal qawlil qabih. Maka tatkala Allah melarang mereka untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang buruk, amarahu bil fi'lil hasan. Allah memerintahkan mereka ya untuk melakukan perbuatan yang baik, wal qawlil hasan, dan ucapan yang baik. Wa qul lahumu qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karim, yang mulia, layinan, yang lembut, tayyiban, yang baik, wa bi adabin, dengan penuh adab, wa tawqirin, dan penuh rasa hormat. Nah, fadhal berikutnya. Nanti ya. Itu Pak Yusuf. Tinggal gini ya. Iya. Bismillah. Qala rahimahullah taala. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati. Ay tawadhi'u lahuma wa qur rabbir halhuma. Mana itu? Wahfid ay tawadha. Tawadha. Ay tawadha lahuma wa qur rabbir wa qur rabbir hamhuma. Ay fi kabarihima. Kabair, dosa besar dong. Fi kibar. Kibar. Fi kibarihima wa inda wafatihima kama rabbayani shaghira wa qad warada fi birril walidaini ahaditsu katsiratun. Katsiratun. Katsiratun. Ah, perhatikan ahaditsu fa'il dari warada. Karena ahaditsu muannas, na'atnya muannas, katsiratun. Terus. Minha al-hadisu al-marwiyu min turukin an anasin wa ghairihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama lama sa'idal minbara qala amin amin amin faqalu ya rasulullah ala ma ammanta faqala atani jibrilu faqala ya muhammadun ya muhammadu raghima anfu amri'i raghima anfum ri'in raghima anfum ri'in dhakarat indahu anfu mudof anfu iya anfu anfum ri'in gitu anfum ri'in dhakarat indahu dhakar Dzukirtu. Aku disebutkan di sisinya. Dzukirtu indahu falam yasil. Falam yusalli. Falam yusalli alaika. Qala. Oh, ini dzukirta, Jibril yang mengatakan ini. Engkau disebutkan. Tidak bersolawat. Falam yusalli alaik. Dia tidak bersolawat pada engkau. Dzukirta. Nah, Jibril. Dzukirta indahu falam yusalli alaika. Qala amin. Fakultu. Qul. Bukan qala. Qul ya. Amin. Qul amin. Fakultu amin. Thumma qala raghima anfum ri'in. Anfu. Mudof. Amrum. Iya, anfum. Sambung bisa kan? Oh, iya. Anfum. Anfum ri'in. Nah. Summa qala raghima anfum ri'in dakhala alaihi syahru ramadhana summa kharaja wa lam yughfaru lahu qul amin faqultu amin summa qala raghima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhalahu aljannata qala yudkhilahu falam yudkhilahu aljannata qala qul amin faqultu amin Warawa al imamu Ahmada. Ahmadu ya. Warawa al imamu Ahmadu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahima anfu rajulin adaraka walidayhi aw ahaduhuma walam yadkhul al jannata walam yadkhul al jannata qala al Muadu Aimad qala Aimad ibn Katsir sahihun min hadal wajhi. Naam. Ya. Waqfit lahuma janahadh dhul. Dan rendahkanlah ya dengan sayap perendahan kepada kedua area, rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua ya minar rahmah dengan penuh kasih sayang. Aih tawadu' itu bersikap tawadu'lah terhadap keduanya. Allahumma wa qur rabbirhamhuma dan ucapkanlah ya wahai Rabbku rahmatilah keduanya. Aih fi kibarihima aw inda wafatihima ketika mereka masih hidup dalam usia lanjut atau setelah wafat keduanya. Kama rabbayani saghira sebagaimana mereka telah mentarbiyah aku ketika aku kecil. Wa qad warada fi birril walidain ahaditsu katsiratun, telah terdapat berbanyak hadis ya terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di antara hadis yang marwi yang diriwayatkan dari turuk dari berbagai jalan dari Anas dan yang lainnya, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la masaida al minbara tatkala beliau menaiki mimbar ya faqala amin amin amin, beliau mengatakan amin 3 kali. Maka para sahabat mengatakan wahai Rasulullah alama ammantah, ya, atas hal apa engkau mengucapkan amin? Kata Nabi, atani Jibril datang padaku, faqala ya Muhammadu raghiba anfu mimri'in, wahai Muhammad, ya, sungguh celaka seseorang. Ya. Dakhala alai apa namanya? Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Disebutkan nama engkau di sisinya, dia tidak berselawat kepada engkau. Ucapkanlah amin, aku pun mengatakan amin. Kemudian kata Jibril, sungguh celaka seorang yang bulan Ramadan masuk kepadanya, ya, summa kharaja, kemudian bulan Ramadan keluar berlalu, namun ternyata dia tidak diampuni dengan sebab hadirnya dia di bulan Ramadan. Ucapkanlah amin, aku pun mengatakan amin. Ya, sungguh hina celaka seorang yang dia, ya, adraka abawai, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya ternyata falam yudkhilahu aljannata, ya, keduanya ya, apa namanya, tidak memasukkannya ke surga, yaitu karena berbaktinya dia kepada keduanya. Katakanlah amin, aku pun mengucapkan amin. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, celaka seorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya ya, namun ternyata dia tidak bisa masuk surga, enggak birrul walidain. Kata Imad al-Imad Ibn Katsir, hadis ini semua sahih min hadal wajah, dari jalan yang ini. Terus lanjut, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. قلنا بلى يا رسول الله قال الإشرف بالله وأخوك الوالدين وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول زوري على ألا وقول زوري ألا وشهادة زوري فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله وعن وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا والديه wasakhatuhu fi syafatil walidaini rawahu at-Tirmidzi wasahihuhu wasahihuhu Ibnu Hibban wal Hakim wa an Abi Usaidi Sa'idi qala baina nahnu durujun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun min bani Salimata faqala ya Rasulullah al-bakiya min birri abawayya shay'un abirruhuma bihi ba'da mawtihima faqala na'am as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wal infadu ahdihima min ba'dihima wasilatul rahmi allati la tusilu illa bihima ila bihima wa ikramu shadiqihima rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah haknya sukun Majah, jangan gaya-gaya antas di tasjid. Majah. Majah. Sukun. Kasirotun. Baik. Baik. An Abi Bakar. Ya. Qala dari Abu Bakar. Ia mengatakan. Radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum, maukah aku beritahukan pada kalian bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Kata para sahabat, bala, mau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, asyirk al-isyraku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Syirik wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, ketika itu beliau sedang nyender bertumpu pada tongkatnya. Fajalasa, kemudian beliau duduk. Faqala ala wa qauluzur, kemudian beliau bersabda, ketahuilah demikian pula dengan ya qauluzur, ucapan palsu, ucapan dusta. Ala wa syahadatuzur, ketahuilah demikian pula dengan bersaksi palsu. Falaza famazala yukarriruha, dan beliau terus mengulang-ulanginya. Hatta kulna laitahu sakat, sampai-sampai kami mengatakan ya laitahu sakat ya. So, ya, semoga beliau berhenti mengucapkan itu, karena terus mengulang ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabb fi ridha al-walidain, keridaan Allah itu tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Wasakhatuhu, kemurkaan Allah itu fi sakhatil walidain, tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan juga Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Dari Abu Usaid As-Sa'idi, dia mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Nabi, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'a rajulun min Bani Salamatan. Tiba-tiba ada seorang pria datang dari Bani Salimah. Ia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin min birri abawayya syai'un. Ya. Wahai Rasulullah, apakah masih ada berbakti kepada sedikit pun kepada kedua orang tuaku? Artinya orang tuanya sudah meninggal. Aburruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah aku bisa berbakti kepada keduanya setelah wafatnya keduanya? Faqala na'am, kata Nabi, iya masih bisa. Ya. As-salatu alaihima, berdoa untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, mendoakan ampunan keduanya. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Ya. Dan infad, menunaikan perjanjian yang telah dibuat keduanya. Ya, setelah wafat keduanya. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, ya, menyambung silaturahmi yang dulu tidak akan tersambung kecuali dengan perantara kedua orang tua. Ya. Wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Diriwayatkan juga Ibnu Umar pernah memberikan sorban kepada seseorang dari kalangan Badui. Ketika ditanya, kenapa berikan sorban pada dia? Dia itu siapa? Kata Ibnu Umar, bapaknya orang itu adalah teman akrabnya Umar bin Khattab. Baik, wal ahaditsu fi hadzal makna katsiratun jiddan. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Naam, faddal Pak Ahmad. Wahdahu la syarika lahu fa innahu al-khaliqu ar-raziqu al-mu'minu mutafaddilu ala khalqihi bi jami'il alati wal mustahiqu minhum ay wahiduhu wa la yusyriku bihi syai'a min makhluqatihi indaha wa hadhihi al-ayatu hiya allati tusamma ayat Hukuki al-Asrah. Wafi ba'din nuskhi Nusakh. Wafi ba'din nusakhi al-muqtamadati min nusakhi hadal kitabi. Ta'zimu hadhil ayatu Ayati Ta'zimu hadhil ayati ala ayatil an'am. Kalihada Qaddamtuha limunatabati kalam ibn Mas'udin al-ati ayatal an'ami li ayatil an'ami li ayatil an'ami li yakuna zikruhu ba'daha ansaba baik. Ini udah matan berikutnya nih Pak. Ini dulu. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan ayat wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah semata dan janganlah kalian ya menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga di dalam ayat ini terkandung nafyu isbat. Ya. Ada penafian dari peribadatan pada selain Allah dan dan penetapan ibadah hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wala, lanya di sini nafiyah. Ya. Taib. Nah, yang sering kita bahas nakirah kan syai'ah, wala tusyriku bihi syai'ah. Syai'ah itu kan nakirah. Ya. Nakirah fi siyaqi an-nafi. Ya, kan adalahnya itu lanya nafiyah, itu tufidu al-umum. Ya, tufidu al-umum. Taib. Maka dengan sesuatu apapun, siapa aja kita enggak boleh sekutukan Allah dengan nabi sekalipun, artinya memberikan ibadah pada nabi, malaikat sekalipun, apalagi yang kedudukannya di bawah keduanya. Wali, orang soleh. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, di alam ayat ini ya'muru ta'ala, Allah memerintahkan ibadahu hamba-hambanya bi ibadatihi wahdah, untuk beribadah hanya kepadanya. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fa innahul khaliqur raziq wal mun'im. Karena Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang memberikan nikmat, al-mutafaddil, yang memberikan karunia ala khalqih kepada para hambanya, makhluknya, fi jami'il halat, dalam berbagai kondisi apapun. Wa huwal mustahiqqu minhum ay wahiduhu. Maka dialah Allah yang berhak agar mereka mentauhidkannya. Wa la yusyriku bihi syai'a min makhluqatih. Dan tidak, dan agar mereka tidak menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya. Fahadil ayatul lati tusamma ayatul huquq al-ashrah. Ayat ini dinamakan dengan ayat berisi 10 hak kewajiban, ya, kewajiban kita pada anak yatim, pada tetangga, ya, pada kedua orang tua. Nah, ini yang diawali dengan kewajiban kita kepada Allah, menunaikan hak Allah. Ya. Wa fi ba'di nusakh, nusakh jamak dari nuskhah. Dan dalam sebagian naskah-naskah kitab tauhid al-mu'tamadah yang dapat dijadikan acuan, ya, min nusakhi hadzal kitab, dari berbagai naskah-naskah kitab ini, taqdimu hadzal ayah ala ayatil an'am. Ayat ini lebih didahulukan dibandingkan dengan ayat surat Al-An'am. Ya. Surah Al-An'am yang nanti wa qul ya. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ala ta'budu syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah. Baik. Walihada qaddamtuha, oleh karena itu aku mendahulukan ayat ini dibanding ayat yang nanti setelahnya, limunasabati kalam Ibnu Mas'ud, karena ada kesesuaian dengan ucapan Ibnu Mas'ud al-ati yang akan datang nanti ya, li'an'am, terkait surat al-an'am, liyakuna dzikruhu ba'daha ansaba, sehingga pembahasan yang setelahnya itu ansaba, lebih sesuai, lebih nyambung gitu. Ah, fadal, baca. Aqussu bal wahyun awahyan ya boleh bal wahyan lumhu wa amara min ilmi anna tusliku bi syai'an wa ka'anna fi kalami maktubat dalla alaihi siyamu takdiruhu wassawkum anna tusliku bi syai'an walihal laqara fi akhir ayati dalikum wassawkum bi kita kutu fayakulul makna haram alaikum wa wassawkum bi tafihi bihan ishtabihi. وفي المهدي ابن هشام في قوله تعالى ألا تشرك به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه بين لكم ذلك لألا تشركوا وحذف بالجملة من أحدهما وهي أوصافهم وحق الجمع وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول nah. Ya, kemudian di ayat berikutnya ini yang Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini syahidnya di sini. Adapun ayat setelahnya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Biar cepat kita terjemahkan yang dulu. Ya. Taib. Qul ta'ala. Katakanlah, kemarilah kalian. Nah. Ya, kemarilah kalian. Atlu. Apa i'rabnya atlu di sini? Ustaz Jumakir. Ada dua i'rab. Teman saya minta pada antum i'rab yang paling ahsan. Atlu. Ada dua i'rab. Cuman yang i'rab yang paling bagus, yang paling jawab. Jawab tolak. Enggak, itu yang marju, yang arjah. Nah. Yang arjah apa? yang arjah. Apa bukila? Kul ta'alau, itu berarti dia jawab syart dari fi'il syart yang mahdhuf. Fa in ta'tu atlu mahrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian. Fa in ta'tu ya, atau fa in taji'u, fa in tahduru, yang semisal dengan itulah. Jika kalian datang, ini jawabnya. Atlu, aku akan bacakan. Jawab syart majlisum. Nah, itu i'rab yang paling cakep. Kan tadi Anda minta apa? Ada dua i'rab. Saya enggak mau jawabannya yang jawab tolak. Tapi i'rab yang paling banyak dirojihkan oleh para ulama. Ya. Jika kalian datang, aku akan bacakan pada kalian apa yang Rob kalian haramkan pada kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Alla tusyriku bihi syai'a. Tayyib barakallahu fik. Ya. Jadi kan orang-orang musyrikin ini mereka mengharamkan sebagian hewan ternak dan mereka berdusta atas nama Allah. Ya. Ketika mereka mengatakan ini ada hewan ternak yang diharamkan begini begitu. Maka Allah perintahkan pada nabinya, katakanlah memang kepada mereka, kemarilah kalian. Kemarilah kalian, aku akan bacakan pada kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Bukan itu, bukan hewan ternak, tapi apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Itu yang Allah haramkan. Janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Langsung syarah ya, karena nanti ayat-ayat selanjutnya di syarah itu, daripada kita kelamaan bacanya. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, Allah taala berfirman li nabiyyihi wa rasulih, kepada nabi dan rasulnya Muhammadin, qul katakanlah liha ulail musyrikin. Ya, kepada mereka kaum musyrikin alladzina abadullaha ya wa ghairu abadu ghairullah, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Harramu ma razaqahumullah. Ya. Yang mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Mereka mengharamkan hewan ternak dari hewan ternak itu yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Ta'alau. Ya, ta'alau itu termasuk fi'il jamid. Nah, fi'il jamid itu maksudnya apa? Yang enggak la ya tasarraf, yang enggak ada fi'il madi, fi'il mudhari, dia hanya datang dalam bentuk fi'il amr dan dia fi'il bukan isim fi'il. Kenapa dia fi'il? Lah iya, sama seperti fi'il amr yang lain. Ketika fa'ilnya ya wau jamaah, ya ada wau jamaahnya. Nah, antum ya ta'alau. Tapi kalau isim fi'il amr kan mau fa'ilnya 1 2 3, mau anas mudzakkar sama aja. Ya, sah, ya sah. Enggak bisa sahu. Nah. Kalau ke perempuan satu sahi, enggak ada. Sah aja kan. Tapi kalau ini ta'ala, ta'ala, ta'alau, ta'ali dan seterusnya. Nah, itu dia adalah fi'il madi, fi'il amr. Kemarilah kalian. Ya. Taib. Halumu, halumu wa aqbilu. Nah, itu maknanya. Ya. Kemarilah kalian. Mari, marilah kalian. Aqbilu, sini menghadap, datanglah kalian. Atlu, aku akan bacakan. Ini jawab syart dari fi'il syart mahdhuf. In ta'tu atlu, nah, aku akan bacakan pada kalian. Talayatlu, nah, tilawatan. Maharrama rabbukum, apa yang Rabb kalian haramkan pada kalian. Ai, aku su'alaikum, aku akan kisahkan pada kalian. Maharrama rabbukum alaikum haqqan, apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian secara benar, dengan sebenar-benarnya, bukan seperti dugaan kalian. La takharrusan wala dhannan, ya, bukan di atas ya praduga dan apa dugaan aja, prasangka dan praduga aja. Bal wahyan minhu wa amron, bahkan ini wahyu dan perintah dari Allah. Min indih, dari sisinya. Alla tusyriku bihi syai'a, ya, janganlah kalian ya annya sama ini juga, annya tafsiriyah muta'alliqah bimahdzuf. Ya. Karena an di sini berkaitan dengan kalimat yang di dalamnya ada makna al-qaul. Ya, dunal huruf wal qaul. Nah. Itu. Allah ta'ala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ka'anna fil kalam mahdhufan. Dala alaihi asyaku. Nah. Seakan-akan dalam ungkap, dalam kalam ini terdapat sesuatu yang dihadap, dibuang. Namun apa yang dibuang ini, ya, ini ditunjukkan oleh siyak, oleh redaksinya. Ya, oleh redaksinya. Takdiruhu wassaqum alla tusyriku bihi syai'a. Ini takdirnya. Kalau diasumsikan, dia Allah mewasiat, mewasiatkan kalian agar kalian tidak berbuat syirik. Ya, makanya tadi an itu alla ta'budu, an itu an tafsiriyah. Muta'alliq dengan mahdhuf yang telah ditunjukkan dalam alih siyak, oleh siyak. Yaitu apa? Wassaqum, karena kalimat an tafsiriyah muta'alliq dengan kalimat yang di situ ada makna qaul. Wassaqum. Ya. Wassaqum. Baik. Karena di akhir ayat Allah berfirman, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Ya. Ada di akhir ayat gitu. Dzalikum wassaqum, setelah Allah sebutkan ini apa-apa yang diharamkan. Nah, ya, apa perintah Allah? Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan dzalikum wassaqum. Itulah wasiat. Allah mewasiatkan kalian agar kalian bertakwa. Maka takdirnya alla ta'budu, ya. Takdirnya adalah tadi wassaqum alla ta'budu. Dia mewasiatkan kalian agar jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Walihada qala fi akhir al-ayah dzalikum wassaqum bihi. Intaha. Oleh karena itu Allah berfirman di akhir ayat tadi. Demikianlah Allah mewasiatkan pada kalian. Selesai. Qultu. Ya. Fa yakunul ma'na harrama 'alaikum ma wassaqum bi tarkihi minal isyraki bihi wa fil bihi. Nah. Maka aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Maka makna ayat tersebut, Allah mengharamkan pada kalian apa yang Allah telah wasiatkan kepada kalian. Berupa apa? Kalian meninggalkan perbuatan syirik. Wa fil Mughni Ibn Hisham, di dalam kitab Mughni, Mughni apa namanya? Mughni Labib. Karya Ibn Hisham. Ya. Ibn Hisham itu nama aslinya apa? Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari. Hisham itu aslinya kakeknya. Biasa ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal kakeknya. Kasir juga kakek, ya. Ya, Abul Fida Ismail, ya. Ismail bin apa? Bin, kemudian kakeknya Kasir. Ismail bin apa? Bin Abdullah, ya. Ismail Abdul Kasir apa sih? Ismail bin, pokoknya Kasir itu kakeknya, lupa saya. Ya. Nah, Kasir itu kakeknya. Taibarakallahu fik. Nah, Ibn Hisham juga demikian. Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari. Ya. Taib. Yusuf bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari. Nah. Wa fi qawlihi ta'ala alla tusyriku bihi syai'a, kata Ibn Hisham, dia dalam firman Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sabatu aqwalin. Ini ada 7 pendapat. 7 pendapat dari sisi nahwu. Ya, ahsanuha, yang paling bagusnya, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Hisham menyebutkan ada 7 pendapat di Mughni Labib, yang terbaiknya ialah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, yaitu wassaqum. Nah, annya an tafsiriyah muta'alliq dengan wassaqum. Nah. Wassaqum alla tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kalian agar kalian jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ilaihi bayyana. Ya. Ya, kemudian setelahnya Allah Ta'ala menjelaskan lakum, kepada kalian, zalika, hal tersebut, li alla tusyriku, agar kalian tidak menyekutukannya dalam ibadah. Fahudifat jumlatu, ya, maka jumlah tadi wasaqum, kalimat itu wasaqum, Allah mewasiatkan kalian alla ta'budu illa iya alla tusyriku bi syai'a min ahadihima. Ya. Taib. Karena salah satu dari keduanya. Wahia wasaqum wa harful jar wa ma qablahu minal ukhra. Ya. Dan huruf jar dan apa yang datang sebelumnya dibuang dari salah satunya yang lain. Ya. Kemudian walihada idza su'ila amma yaqulun amma yaqulu lahum, oleh karena itu apabila ditanya, ya, ditanya mengenai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, qalu yaqul ubudullah wala tusyriku bihi syai'a, ya, beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang kalian berupa kesyirikan, kama qala Abu Sufyan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan bin Harb, ya, yang dulu masih musyrik ketika berjumpa dengan Heraklius, ya, diceritakan bahwasanya di negeri kami di Arab ada yang mengaku nabi. Kata Heraklius, apa yang dia ucapkan? Ya. Ya. Ini yang diucapkan ini. Beribadahlah kepada Allah dan seterusnya. Wa hadha huwa allazi fahimahu. Ya. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan wa ghairu dan yang lainnya min qauli Rasulillah, dari ucapan Rasulullah SAW kepada mereka, qulu la ilallah.